Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'du. Babus salam, bab tentang transaksi salam. Dan nama lain dari transaksi salam adalah transaksi salaf. Bisa disebut transaksi salam, bisa juga disebut dengan transaksi salaf. Dan salaf secara bahasa artinya ad-dain, utang. Sedangkan salam maknanya adalah penyerahan. Salaf secara bahasa artinya apa? Utang. Kalau salam artinya adalah penyerahan. Dan ada sebagian riwayat yang menyebutkan bahwa sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tidak menyukai penyebutannya dengan salam, karena ini kata dasar dari Islam, agar kita tidak menjadikan nama yang mulia ini sebagai objek dalam penyebutan transaksi. Namun wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat, penggunaan istilah salam bukan sesuatu yang makruh, diperbolehkan, sehingga kita boleh menyebut transaksi ini dengan salam atau dengan salaf. Kalau yang ma'ruf di zaman kita lebih sering disebut dengan salam, meskipun kalau dalil yang nanti akan kita baca menggunakan kata salaf. Nah, kemudian pengertiannya secara syariat, atau pengertiannya secara istilah, bukan secara syariat ya. Karena kenapa kita tidak sebut secara syariat? Karena akad ini sudah ada sebelum ada hadis. Akad ini sudah ada sebelum Nabi SAW datang ke kota Madinah, dan kemungkinan sudah ada sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah jadi nabi. Pengertiannya secara istilah adalah aqdun ala mausufin fi dhimma muajjalun bi thamanin maqbudin bi majlis bi majlisil aqd. Akad untuk objek yang mausuf fi dhimma. Dulu sudah pernah kita sampaikan objek mausuf fi dhimma. Coba bisa disebutkan ulang apa makna mausuf fi dhimma? Objek mausuf fi dhimma adalah dulu sudah kayaknya objek yang tidak ada di majelis akad, namun dia dijelaskan berdasarkan apa? Kriteria, dan akan diserahkan pada waktu sesuai kesepakatan. Saya beli motor X, tapi waktu akad dilakukan motor X gak ada, dan saya hanya menjelaskan motor yang saya inginkan speknya seperti ini, dan nanti akan didatangkan sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan waktu yang disepakati. Nah, muajjalun bithamanin, pembayarannya didahulukan, pembayarannya tunai, makbudin bimajlisil akti, dan diserahkan di majelis akad. Pembayarannya didahulukan dan diserahkan di majelis akad. Tayyib. Berarti di sini kita bisa memberikan batasan untuk salam. Yang pertama apa tadi? Salam adalah akad, sehingga dia bukan calon akad, tapi sudah akad. Bisa membedakan antara calon akad dengan akad? Kalau akad berarti sudah mengikat, sehingga terjadi perpindahan apa? Perpindahan hak, hak milik barang dan hak milik uang. Yang kedua, objeknya mausuf fi dhimma. Yang ketiga, pembayarannya muajjal, didahulukan. Dan yang keempat, pembayarannya makbud, diserahkan di majelis akad. Sehingga kalau ada pembayaran yang dia disegerakan tapi penyerahannya tidak di majelis akad, maka akadnya batal. Misal ya, kita beli beras 1 kintal. Kapan diserahkan? 2 bulan lagi. Berapa duitnya? Misalnya kita bayar 500 ribu. Baik, nanti sore saya transfer 500 ribu. Berarti ketika di majelis akad terjadi pembayaran belum? Apakah pembayarannya disegerakan? Jawabannya disegerakan, karena di hari itu dilakukan. Apakah sudah diserah terimakan? Belum, karena nunggu transfer dulu. Nanti sore saya transfer. Maka di sini tidak memenuhi persyaratan sebagai akad salam. Kenapa? Karena pembayarannya tidak dilakukan di majelis akad. Terus bagaimana caranya biar memenuhi akad salam? Pembayarannya harus dilakukan di majelis akad. Berarti waktu transfer apa yang harus dilakukan? Penjual diajak ikut transfer. Ayo Bapak, saya ajak ke ATM atau ke tempat mana yang bisa transfer bank, kemudian ditransfer bersamaan dengan waktu akad, lalu slipnya tinggal diserahkan. Sudah selesai. Di sini terjadilah transaksi salam dan memenuhi kriteria yang tadi kita sebutkan. Baik, bisa diulang 4 kriteria salam. 1, salam adalah akad. Konsekuensinya apa kalau akad? Mengikat. Akad sama dengan mengikat. Terjadi perpindahan hak, hak milik barang atau hak milik uang. Yang kedua, barangnya mausuf fi dhimmah. Yang ketiga, pembayarannya didahulukan. Yang keempat, pembayarannya diserahkan di majelis akad. Baik, ini 4 batasan dari akad salam. Dan hukum asal dari akad salam adalah diperbolehkan. Dalil bahasanya ini boleh adalah bolehnya utang piutang. Dan Allah mengatakan tentang akad utang di surat Al-Baqarah ayat 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang yang beriman, kalau kamu mau melakukan transaksi utang piutang sampai batas waktu tertentu, maka faktubu, catatlah. Sehingga dalam transaksi utang piutang harus ada pencatatan. Tapi ini sifatnya anjuran, tidak wajib. Sedangkan dalil dari sunnah, nanti kita akan baca hadisnya. Sementara dalil dari ijma' adalah pernyataan Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, ajma'atil ummatu ala jawazis salami fima alimtu. Yang aku tahu, kaum muslimin sepakat transaksi salam hukumnya diperbolehkan. Yang aku tahu, kaum muslimin sepakat transaksi salam diperbolehkan. Tayyib. Kemudian di antara keistimewaan salam, sebagaimana keterangan dari Ibnu Qudamah rahimahullah, bahwa dengan transaksi salam maka pihak penjual mendapatkan manfaat dalam bentuk apa? Modal yang lebih cepat. Dan dia di posisi aman karena barang ini pasti laku. Bukan pasti laku lagi, sudah laku. Karena dia sudah dapat konsumen. Sementara pembeli dapat keuntungan apa? Umumnya harganya lebih murah. Umumnya harganya lebih murah. Makanya transaksi salam ini menjadi salah satu alternatif untuk mendapatkan modal tanpa harus membuka permodalan. Karena dia sudah bisa mendapatkan duit meskipun apa? Pembelinya belum mendapatkan barang, meskipun dia belum punya barang bahkan. Sementara pembeli mendapatkan keuntungan karena dengan penyerahan uang di awal dia mendapatkan harga yang lebih murah. Tapi ini bukan syarat salam menurut pendapat yang lebih kuat. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan syarat salam harganya harus lebih murah. Dan ini pendapat yang kurang tepat, karena kondisi yang ada di lingkungan itu bukan menjadi syarat. Kondisi yang ada di lingkungan itu bukan menjadi syarat. Sebagai contoh begini, kamu kalau beli beras di Gilingan pasti dapat harga lebih murah. Ternyata ada orang yang coba-coba, saya beli beras di Gilingan ternyata lebih mahal. Oh, kamu ditipu, dipentung. Nah, apakah berarti jual beli berasnya menjadi batal? Tidak. Jual beli berasnya tetap sah meskipun dia dikasih harga yang lebih mahal. Artinya dapat harga lebih murah itu bukan syarat untuk beli beras di Gilingan. Ya. Beli beras di Penggilingan kalau dia dapat harga yang normal sebagaimana harga di pasar, ya enggak jadi masalah. Kamu kalau mau beli buah murah, maka langsung beli di petaninya. Ternyata kita beli di petaninya, toh harganya sama dengan harga di pasar. Apakah jadi batal jual belinya? Tidak. Maka seperti itu pula, kamu kalau mau dapat barang lebih murah, lakukan transaksi salam. Berarti kalau ada orang yang melakukan transaksi salam, ternyata kok harganya sama saja dengan yang bukan salam, apakah salamnya jadi batal? Tidak. Akad salamnya tidak menjadi batal karena ini bukan bagian dari syarat, meskipun umumnya seperti itu. Ada sebagian asatidah yang menganggap bahasanya dropshipping di tempat kita itu bukan transaksi salam. Salah satu alasannya adalah umumnya transaksi salam harganya lebih murah, padahal dropshipping itu harganya sama saja. Tidak ada pengaruh antara dibayar tunai sekarang dengan dibayar setelah barang datang. Tapi ini bukan bagian dari persyaratan keabsahan transaksi salam, sehingga mau dibayar dengan harga lebih murah atau harga normal, selama terpenuhi 4 batasan tadi, akad salam tetap sah. Kemudian ada keterangan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah mengatakan, "Ashhadu anna salafal madmuna ila ajalin musamma qad ahallahu Allahu fi kitabihi wa adzina fihi." Aku bersaksi bahwasanya salam yang tertunda dan dia terjamin di tangan penjual, karena barang uangnya sudah diserahkan, barangnya menyusul dan barangnya menjadi jaminan dari siapa? Penjual untuk menyerahkannya. Ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu akan diserahkan. Qad ahallahu Allahu fi kitabihi, telah dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya. Wa adzina fihi, dan diizinkan oleh Allah. Lalu beliau membaca firman Allah surat Al-Baqarah ayat 282 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Nah, kemudian tentang status salam, apakah salam itu menyalahi hadis Hakim bin Hizam ataukah tidak? Jadi begini, kaidah bakunya siapa yang menjual harus punya barang, gitu ya. Itu kaidah baku. Berdasarkan hadis dari Hakim bin Hizam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tabi' ma laisa indak." Jangan kamu menjual barang yang tidak kamu miliki. Tayyib. Kemudian sebagian ulama mengatakan salam itu menyalahi kaidah baku. Salam itu menyalahi kaidah baku. Kalimat menyalahi kaidah baku itu diistilahkan dalam bab fikih dengan sebutan khilaful qiyas. Khilaf qiyas. Khilaful qiyas atau al-khuruj anil qiyas. Dia keluar dari qiyas. Itu maknanya adalah menyalahi kaidah baku. Tayyib. Apakah salam ini menyalahi kaidah baku sehingga dia bisa disebut khilaful qiyas? Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan salam menyalahi kaidah baku, Nah, menyalahi kaidah baku kalau dia didukung oleh dalil boleh berdasarkan dalil. Baik. Contoh menyalahi kaidah baku seperti ini. Tukar menukar antara kurma dengan kurma, jika yang satu kering yang satu basah, hukumnya apa? Riba fadl. Kenapa? Karena bisa dipastikan ada selisih. Tapi ini diperbolehkan untuk transaksi aroya. Transaksi aroya. Kemarin sudah ya. Baik, masuk dalam ujian. Ini diperbolehkan dalam transaksi aroya. Kenapa kok ini boleh? Nah, kemudian kesimpulannya adalah ini menyalahi kaidah baku. Atau sebutan lainnya apa tadi? Khilaful qiyas. Ini khilaful qiyas. Sehingga dia diperbolehkan karena khilaful qiyas. Dan khilaful qiyas menyalahi kaidah baku boleh jika ada dalil. Jika ada dalil. Selama dia punya dalil pendukung yang itu kuat statusnya, maka hukumnya diperbolehkan dalam rangka untuk mengamalkan dalil. Itulah yang disebut dengan khilaful qiyas, menyalahi kaidah baku karena ada dalil. Nah, apakah salam ini menyalahi kaidah baku? Karena ada dalil, salam diperbolehkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ijma para ulama. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang menilai ini menyalahi kaidah baku dan ada yang menilai ini tidak menyalahi kaidah baku. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah sangat banyak memberikan penjelasan tentang masalah ini dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, tentang pembahasan menyalahi kaidah baku. Disangka, dianggap itu menyalahi kaidah baku, padahal aslinya tidak menyalahi kaidah baku. Dan beliau kasih penjelasan, ini tidak menyalahi kaidah baku. Kenapa? Karena hadis Hakim bin Hizam itu berlaku untuk barang muayyan. Berlaku untuk barang muayyan. Sementara dalam transaksi salam, ini berlaku untuk barang mausufi dhimma. Sementara dalam transaksi salam, ini berlaku untuk barang mausufi dhimma. Bisa dipahami bedanya barang muayyan dan mausufi dhimma? Tadi muayyan apa? Tadi mausufi dhimma apa? Kalau muayyan kebalikannya. Barang muayyan itu kebalikan dari mausuf fi dhimma. Di sini ada muayyan, di sini ada mausuf fi dhimma. Baik, kasih pengertian untuk barang muayyan. Barang muayyan adalah kebalikan mausuf fi dhimma. Pengertiannya? Tidak disebutkan secara kriteria. Objeknya ada di majelis akad tapi tidak disebutkan secara kriteria, terus berarti gaib. Saya mau barang yang ini, yang mana? Ini loh, mana ini loh? Bapak enggak lihat, wah. Mana saya enggak lihat. Wah, itu bahaya itu. Bisa jadi penampakan. Baik. Jadi barang muayyan itu kalau secara bahasa artinya barang tertentu ya. Dia kebalikan dari mausuf fi dhimma. Kalau mausuf fi dhimma tidak ada di majelis akad. Kalau muayyan berarti kebalikannya. Barang itu sudah ditentukan di majelis akad. Misal ya. Anda, dan ini lebih dari sebatas mausuf ya, lebih dari sebatas dijelaskan berdasarkan kriteria, karena sudah ada. Perlu enggak dijelaskan kriterianya? Enggak perlu, karena orangnya sudah lihat langsung. Kalaupun penjelasan itu sifatnya penjelasan tentang fiturnya, misalnya, Bapak tahu HP ini bisa apa? Wah, tahu, bisa pakai bunuh maling, Pak. Nah, misalnya, dia bisa dipakai untuk membalang tikus. Jadi itu sebatas penjelasan spek produk. Tapi kalau speknya sudah jelas, dilihat orangnya. Itu yang dimaksud barang muayyan. Contohnya ya, ada orang datang ke koperasi, "Pak, saya mau beli kulkas." "Yang kayak gimana kulkasnya?" "Ayo Bapak, saya ajak ke toko kulkas." Kemudian karyawan koperasi berangkat bersama orang ini ke toko elektronik, "Saya mau yang ini." Ketika dia nunjuk, "Saya mau yang ini," maka yang ini itu namanya apa? Barang muayyan. "Saya mau kulkas yang ini," maka kulkas ini itulah kulkas muayyan. Tayyib. Nah, kalau barangnya muayyan, "Saya mau yang ini," maka harus dimiliki terlebih dahulu oleh penjual, baru kemudian dijual ke pembeli. Tapi kalau barangnya mausuf fi dhimmah, barangnya mausuf fi dhimmah, maka boleh diakadkan salam, kemudian nanti barangnya dicarikan oleh pembeli. Karena bedanya antara muayyan dan mausuf fi dhimmah, kalau muayyan penjual enggak perlu nyari, wong sudah tunjuk yang ini. Dia perlu nyari enggak? "Baik, nanti saya carikan di dealer yang lain." "Ya enggak mau, Pak, yang ini." Kalau yang ini Anda jangan cari di toko yang lain. Hanya yang ini, maka dia enggak perlu nyari. Kalau mausuf fi dhimmah, "Saya mau kulkas yang kayak gini." "Baik, nanti saya carikan di pasar." Maka dia cari di pasar sapi, kira nemu ya. Dia cari di toko elektronik A, kalau enggak ada di toko elektronik B, kalau enggak ada di toko elektronik C, dia harus nyari. Itulah konsekuensi perbedaan antara muayyan dan mausuf fi dhimmah. Tayyib. Nah, untuk salam hanya boleh yang mausuf fi dhimmah. Jika salamnya muayyan, hukumnya dilarang, batal. Salamnya batal. Misalnya, "Pak, saya mau melakukan akad salam dengan Bapak. Untuk beli apa? Kulkas. Ikut saya, Pak." Nah, kemudian diajak ke toko kulkas. "Saya mau yang ini. Berapa harganya?" "Saya duiti tunai sekarang." "Ya. Baik, ini saya hargai 3 juta. Kemudian dibayar tunai 3 juta. Setelah itu dia pulang. Nah, kemudian penjualnya beli kulkas ini. "Ini berapa harganya?" "3,5 juta. Nah, terus dia beli 3,5 juta, kemudian diantar ke orangnya tadi. Ada transaksi kayak gini? Hah? Itulah salam muayyan. Tapi ini enggak boleh, ya. Meskipun enggak bakalan terjadi. "Ngapain kamu beli ke saya dengan tunai, wong kamu bisa beli sendiri." Apalagi sama-sama datang ke tokonya. Baik, kalau di masa silam ada salam muayyan. Contohnya begini. "Saya mau beli kurma 1 kintal. Tapi hanya dari kebun ini." Nah, terus dia nunjuk kebunnya ini. "Kalau enggak dari kebun ini, saya enggak mau." "Berapa harga?" "Sekian." "Bayar, Pak." Setelah dibayar, tinggal nunggu waktu musim panen kebun ini. Kalau dia carikan dari kebun yang lain, enggak diterima. Itulah salam muayyan. Dan ini dilarang dengan sepakat ulama, karena salam muayyan yang seperti ini nanti jatuhnya goror. Kok bisa goror, Pak? Ya, enggak jelas kebun ini nanti berbuah atau tidak. Bisa enggak dia menghasilkan 1 kintal kurma? Enggak jelas. Maka penjual harus diberi kebebasan untuk menentukan produk sesuai kriteria. Misal ya, dia ingin, "Saya mau kurma jenis sukari." Ya. Terus sukari dari kebun mana? Ya bebas, saya bisa nyari dimanapun. Enggak ada di sini, cari di sana, dimanapun. Yang penting pokoknya 1 kintal. Dipahami insya Allah ya. Sekarang pertanyaan. Dulu kita sudah membahas dilarang melakukan jual beli ijon. Misalnya ada buah yang baru bakal buah ya, masih bunga atau masih kecil-kecil. Ini 3 bulan lagi panen. Saya beli sekarang. Dengan jual beli salam. Saya beli kurma 1 kintal. 3 bulan lagi insya Allah diserahkan. panen. Ya. Baik. Kenapa yang satu dilarang, yang satu boleh? Kenapa yang satu dilarang, yang satu boleh? Kenapa yang ijen dilarang, yang salam boleh? Padahal transaksinya 3 bulan sebelumnya, penyerahan barang 3 bulan yang akan datang. Nah, kriteria salam di yang beli ijon ini tidak sebatas penjelasan kriteria, barangnya ada di depan. Yang ini Pak, nanti kalau ini panen saya ambil. Hah? Yang pertama muayyan. Enggak ditentukan. Enggak, ijon itu larang, dilarang kenapa? Goror. Kalau salam goror enggak? Barangnya ketika barang dalam akad salam sudah ada belum? Belum, belum sama sekali. Barang untuk akad ijon sudah ada belum? Sudah, ya. Baik, bedanya apa? Gimana, Pak? Ya, jadi jawabannya adalah selama masih ada kemungkinan gagal dapat barang, maka goror. Begitu ya. Selama masih ada kemungkinan gagal dapat barang, maka statusnya goror. Jika nilai kegagalannya sangat besar, goror. Tapi jika nilai kegagalannya sangat kecil, ada goror tapi di toleransi. Contoh nilai kegagalan yang besar tadi, ijon. Pak, saya beli ini, padahal buahnya masih kecil-kecil, 3 bulan lagi panen. Betul 3 bulan lagi panen, tapi bisa enggak saya memastikan ini akan bisa dipanen? Enggak ada yang bisa memastikan. Kalau dia diserang hama, rusak, atau kena apa misalnya hujan awu, rusak, nah ada. Gagal panen, saya sudah bayar, enggak dapat apa-apa. Beda dengan salam. Kalau salam sudah jelas kurma, sukari, satu kintal. Ini mau gagal panen, mau berhasil panen, enggak urusan. Yang jelas ada kurma, sukari, jenisnya satu kintal. Bapak mau cari kurma dari mana, bebas. Yang penting bukan kurma Israel. Tapi yang penting Anda bisa menyerahkan kurma satu kintal jenis ini. Makanya salam diperbolehkan. Ada gorornya enggak? Ada kemungkinan gagal dapat barang? Ada, tapi kecil. Tapi kecil. Makanya ketika kemungkinan ini semakin besar, jadinya dilarang. Salam muayyan itu dilarang karena kemungkinan gagalnya besar. Nah, sehingga kata Ibnu Qayyim rahimahullah, akad salam itu tidak menyalahi kias, tidak khilaful qiyas, atau tidak menyalahi kaidah baku. Kenapa? Karena dia berlaku untuk barang mausuf fi dhimmah. Sementara kaidah baku tadi, orang dilarang menjual barang yang tidak dimiliki, ini berlaku untuk barang mu'ayyan. Dipahami? Nah, jadi kaidah baku tadi, dilarang menjual barang yang tidak dimiliki, ini berlaku untuk barang mu'ayyan. Sementara salam itu barangnya bukan muayyan tapi mausuf fi dhimmah. Berarti salam tidak masuk dalam kaidah baku ini, sehingga dia tidak menyalahi kaidah baku. Jelas insyaallah? Walhamdulillah. Baik. Dan ada banyak kasus yang itu disebut oleh para ulama, sebagian ulama menyalahi kaidah baku, tapi kata Ibnu Qayyim ini tidak menyalahi kaidah baku. Contohnya seperti orang yang mengalami salisul baul, beser ya, watuk, metu kencingnya ya, waheng apalagi ya. Dia rukuk, sujud, gerakan naik turun, itu bisa keluar air kencing. Salisul baul. Dan ini musibah yang dialami oleh sebagian muslim. Orang kalau sholat dalam kondisi kena najis, sah atau tidak? Tidak, batal sholatnya. Tapi orang yang mengalami salisul baul, dia diizinkan untuk bertahan dalam posisi itu meskipun keluar najis. Ini tidak disebut khilaful qiyas. Kaidah bakunya sholat kena najis batal. Tapi ini sholat keluar najis, kenapa enggak batal? Oh, berarti menyalahi kaidah baku. Akhirnya disebut khilaful qiyas. Dipahami? Nah, ada banyak kasus, nanti Anda bisa cari di internet. Kasus-kasus khilaful qiyas, dan itu dibantah oleh Ibnu Qayyim, oh ini bukan khilaful qiyas ya. Karena adanya pengecualian, tidak semuanya bisa disebut khilaful qiyas. Wallahu a'lam. Meskipun sebagian ulama menyebutnya khilaful qiyas. Tayyib. Kemudian tadi disebutkan bahwasanya syarat salam uangnya harus diserahkan, didahulukan. Berarti barangnya harus ditunda. Sehingga kalau ada salam yang barang dan uangnya bersamaan, bisa enggak disebut salam? Bisa enggak disebut salam? Hah? Tidak bisa disebut salam. Tidak bisa disebut salam. Terus gimana kalau tidak bisa disebut salam? Jual beli biasa. Karena uangnya ada, barangnya ada, tidak bisa disebut salam. Atau uangnya dan barangnya diserahkan dalam waktu bersamaan. Tayyib. Ada satu lembaga di negara kita yang dia tidak mungkin melakukan transaksi salam. Apa itu? Bank. Kenapa bank? Karena enggak ada konsumen datang mau beli sesuatu ke bank bayar tunai. Ngapain dia datang ke bank itu? Nyari apa? Utangan, ya. Nyari utangan. Makanya tidak mungkin orang ke bank melakukan transaksi salam. Karena itu tidak ada produk bank salam, enggak ada. Bank mau melakukan transaksi salam apa? Wong konsumen datang nyari duit. Kalau salam ngapain dia datang ke bank? Langsung saja ke dealer. Maka kita menganggap heran kalau ada fatwa dari DSN untuk perbankan isinya penjelasan tentang transaksi salam. Ini fatwa yang enggak bakalan bisa dipraktikkan oleh bank. Karena bank tidak akan melakukan transaksi salam. Demikian pula koperasi. Makanya kalau ada penjelasan dari sebagian orang, kalau kamu mau selamat melakukan transaksi barang yang belum kamu miliki, maka lakukanlah transaksi salam. Ini fatwa yang bisa dipraktekan sebagian orang dan tidak bisa dipraktekan oleh bank. Karena bank gak mungkin melakukan transaksi salam. Dan itu solusi memang. Kalau ingin menjual barang yang tidak dimiliki, lakukanlah transaksi salam. Tapi syaratnya bayar harus tunai. Sementara di bank gak mungkin ada nasabah bayar tunai. Wallahu a'lam. Insyaallah di pertemuan yang berikutnya akan kita bacakan hadis tentang masalah salam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita masuki sesi tanya jawab, atau mungkin sudah ada pertanyaan yang belum terjawab di pekan kemarin, Ustaz? Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya kita memiliki atau menggunakan rekening bank konven? Saya tetap menggunakan itu karena ortu mengirim uang lewat rekening itu dan juga dipakai untuk keperluan penerimaan beasiswa nanti jika diterima. Karena itu yang disyaratkan oleh pihak sponsor. Ini sudah beberapa kali kita jelaskan dalam banyak forum yang membahas tentang riba, bahwa menggunakan bank sebatas fungsinya sebagai pemberi fasilitas, insya Allah tidak masalah bagi kita sebagai nasabahnya, sehingga tidak masalah punya rekening bank yang tujuannya hanya untuk lalu lintas uang. Tujuannya hanya untuk lalu lintas uang. Nah, jika Anda bisa mengalihkan ke rekening yang lain yang tanpa bunga, silahkan diambil kemudian dialihkan ke rekening yang lain. Saya membeli tanah 400 meter persegi seharga 225 juta. Saya sudah bayar 110 juta. Apakah boleh saya jual separuh dari tanah tersebut padahal saya belum melunasinya? Bahkan Anda boleh menjual seluruh tanah itu meskipun belum lunas. Kenapa? Yang pertama, tanah itu sudah pindah hak milik. Yang kedua, sudah dikuasai. Anda membeli meskipun belum lunas, maka berarti sudah menjadi milik Anda. Ketika sertifikatnya sudah diserahkan atau Anda sudah diizinkan untuk menempatinya, maka silahkan menggunakan tanah itu, termasuk menjualnya ke pihak yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya jika kita berutang dan kita lunasi utang itu dengan kita minta keringanan pokok utang? Misal pinjam 1 juta, minta keringanan pengembalian 800 dan pemberi utang mengikhlaskan, enggak apa-apa ya. Berarti dia sedekah 200 ya. Kalau pemberi utang ridho. Kita utang ke siapa, misalnya ke takmir, terus dikasih duit takmir pribadi bukan duit masjid. Setelah merasa enggak bisa bayar, minta didiskon. Kalau orangnya baik hati dan memberikan diskon, silakan diterima. Saya bekerja sama dengan si A. Dia investasi ke saya 200 juta. Setiap bulan saya memberi bunga 5% dari nilai investasi 200 juta. Bunga ini riba. Penjelasannya ada di buku saya itu ya, pengantar permodalan dalam Islam. Sehingga 5% ini kalau dikalikan modal, nanti dia akan flat. Tetap segitu aja. Tidak akan pernah mengalami fluktuasi. Tahun ini usaha saya bangkrut, tidak bisa memberi 5% selama 1 tahun. Dan si A mau uang kembali plus bunganya. Dulu ada perjanjian tertulis 5% per bulan kali 200 juta. Setelah saya tahu riba, saya menawar untuk mengembalikan pokok investasi si A 200 juta. Tapi tanpa tambahan 5% per bulan. Si A tidak mau. Si A tidak mau, meyakini itu bukan riba. Bagaimana jika saya tetap memberikan 5% per bulan selama 1 tahun? Bagaimana jika tidak memberi? Dolimkah saya? Mana yang harus saya lakukan? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi di posisi ini Anda luruskan transaksi yang dilakukan, karena ini mudharabah yang gagal ya. Kenapa? Bagi hasilnya berdasarkan modal. Dan jika ada mudharabah yang batal, maka harus dikembalikan kepada aturan. Nanti si A dikasih tahu apa yang kita lakukan kemarin ini riba. Meskipun bisa jadi si A ngeyel, ya enggak apa-apa, diayali balik ya. Anda perjuangkan bagaimana bisa menasihati si A. Mungkin bisa diajak ikut kajian, kemudian Anda tanyakan ulang pertanyaan ini ke Ustadz. Nanti Ustadz ngasih penjelasan sehingga si A bisa memahami kalau ini termasuk transaksi ribawi. Kalau si A tetap enggak mau, berarti yang nanggung dosa si A. Dan Anda tidak punya kewajiban untuk membayar 5% tadi, kecuali jika si A memaksa. Pada asalnya Anda hanya berkewajiban mengembalikan 200 juta. Kalau si A tetap maksa minta dan Anda kasih, yang nanggung dosa siapa? Si A. Saya ingin menjual snack dengan cara berikut. Saya ke pasar untuk sekedar survei harga. Lantas saya membuat website dan saya masukkan harga snack dari pasar ditambah margin. Jika ada pesanan masuk, baru saya beli snack di pasar dan baru saya berikan ke pemesan. Bolehkah ini ya? Anda lakukan transaksi salam. Jadi dia tidak punya barang, tapi menjelaskan spek barang. Setelah itu ada orang pesan, saya pesan ini 100 unit snack. Kalau snack itu unit apa satuannya? Hah? Hah? Bungkus. Saya pesan ini 100 bungkus. Terus, boleh, tapi bayarnya harus? Harus? Tunai. Transfer sekarang. Jadi waktu akad dia transfer. Setelah transfer, terus Anda carikan. Nah, kemudian Anda serahkan sesuai dengan waktu yang diinginkan. Misalnya hajatannya pas tanggal sekian, nah, maka Anda serahkan sejam sebelum hajatan atau sesuai dengan waktu yang diinginkan. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya tentang batasan waktu yang boleh dalam akad salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya apabila ada suatu akad jasa, satu akad jasa yang sudah selesai, kemudian sehari setelah akad selesai pihak konsumen minta diskon, apakah pihak pemberi jasa boleh memberi diskon? Jawabannya boleh. Sudah selesai akad, terus dia minta dikoreksi dikit, minta diskon, dan ini kembali kepada kerelaan pihak penjual. Insya Allah tidak masalah. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung? Dari radio ada? Dari radio, kebetulan hari ini belum ada, Ustaz. Alhamdulillah, baik. Kita tutup kajiannya atau bagaimana, Ustaz? Baik, kalau sudah tidak ada, semoga yang kita bahas bermanfaat. Dan insya Allah karena kajiannya waktu puasa ya, jadi ada diskon waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk, dukung kami, Radio Muslim.